بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab al-muraqabah dan masih dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 berkaitan dengan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan 3 golongan yang mereka berhak untuk mendapatkan zakat, yaitu al-fuqara wal masakin, kemudian al-amiluna 'alaiha, orang-orang yang membantu dalam menyalurkan zakat tersebut. Naam. Ini yang kita telah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian adapun kelompok yang keempat atau golongan yang keempat dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ar-rabi'u al-mu'allafatu qulubuhum, yang keempat yaitu orang-orang yang dilunakkan hati mereka. Naam. Siapakah mereka al-mu'allafatu qulubuhum? Kata beliau, wahumul ladzina yu'allafuna 'alal Islam, mereka yaitu orang-orang yang dilembutkan hati mereka kepada agama Islam. Naam. Tujuan kita memberikan mereka zakat ialah agar mereka itu semakin cinta dengan agama Islam. Naam. Yakunu rajulun amana hadithan wa yahtaju an nuqawiya imanahu fanu'tihi min az-zakati min ajli an ya'lafa al-islam wa yuhibba al-muslimina wa yataqawwa wa ya'rifa anna dina al-islam dinu silatin wa dinu rabitah. Al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hati mereka adalah orang-orang yang termasuk berhak untuk mendapatkan zakat, yaitu orang-orang yang kita lunakkan hati mereka, lembutkan hati mereka agar mereka itu cinta kepada agama Islam, senang dengan agama Islam. Naam, senang dengan syariat Islam. Naam. Maka kata beliau, seperti seseorang yang dia baru beriman. Seseorang yang tadinya adalah seorang yang kafir, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Naam. Maka orang yang demikian ini keadaannya, ini sangat butuh untuk kita kuatkan keimanannya. Nah, kenapa? Karena dia baru mengenal Islam, baru mengenal syariat Islam. Berbeda dengan kita yang sudah dari kecil, nah, sudah terbiasa dengan yang namanya agama Islam atau syariat Islam. Nah, adapun mereka orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, maka tentu ya, keilmuan mereka terhadap agama Islam ini masih minim. Keilmuan mereka terhadap syariat Islam masih sedikit. Naam. Begitu pula keimanan mereka. Maka orang-orang yang demikian butuh untuk kita kuatkan keimanan mereka. Di antaranya kata beliau, fanu'tihi minaz zakah min ajli an ya'lafa al-islam wa yuhibbal muslimin wa taqwa. Dengan cara kita berikan orang tersebut ya zakat. Naam. Agar supaya orang yang baru masuk dalam agama Islam tadi ya hatinya menjadi lembut terhadap agama Islam. Naam. Hatinya semakin senang cinta akan agama Islam. Demikian pula hal tersebut menjadikan dirinya akan cinta kepada kaum muslimin dan semakin kuat kecintaannya dan keimanannya. Naam. Ini kata beliau Asy-Syaikh rahimallahu taala. Naam. Wa ya'rifa anna dinal Islam, sehingga dengan demikian ketika kita memberikan zakat kepada orang-orang yang baru mengenal agama Islam, baru meluk agama Islam, ya, sehingga kita berikan dia zakat, dengan demikian naam akan menjadikan dia cinta kepada agama Islam. Begitu pula dia akan cinta kepada kaum muslimin, sehingga dengan demikian dia mengetahui ya bahwa yang namanya agama Islam adalah agama yang menjalin hubungan ya dan keterikatan. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan golongan yang keempat, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat ialah orang-orang yang dilunakkan hati mereka terhadap agama Islam. Naam, terkhusus bagi mereka orang-orang naam yang baru masuk ke dalam agama Islam. Sehingga dengan demikian mereka umat manusia ya, kaum muslimin, begitu pula orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam mengetahui bahwa yang namanya agama Islam itu bukan hanya memperhatikan yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun agama Islam adalah agama yang menjalin yang namanya hubungan Islamiyah wal imaniyah, ya, memperhatikan hubungan sesama muslim. Naam. Kemudian beliau mengatakan, ini jenis at-ta'lif yang pertama. Ya. Kita berikan zakat itu kepada mu'alaf. Kalau kita kenal dengan mu'alaf, yakni orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Tujuannya apa? Agar orang tersebut dia cinta dengan agama Islam, syariat Islam, begitu pula dia cinta dengan kaum muslimin, sehingga terbuka wawasan dia bahwa yang namanya agama Islam itulah adalah agama yang memperhatikan hubungan sesama kaum muslimin. Naam. Sanian, beliau berikan contoh. Naam. Di antara bentuk atau yang masuk dalam golongan yang keempat ini, al-mu'allafatu qulubuhum. Ya. Bukan hanya khusus pada orang-orang yang baru masuk agama Islam saja ternyata. Ada di sana contoh yang lainnya yang masuk pada golongan yang keempat ini yang berhak untuk mendapatkan zakat. Disebutkan beliau, oleh beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, sanian wa min at-ta'lif an nu'tiya syakhsan li takhallusi min syarrihi hatta yazula ma fi qalbihi min al-haqdi 'ala al-muslimin wal adawah. Begitu pula kata beliau, bentuk yang kedua dari bentuk at-ta'lif, ya, melembutkan hati orang lain dengan kita berikan zakat kepada orang tersebut, yakni seperti kita memberikan zakat kepada seseorang, naam, agar kita terlepas dari keburukan orang tersebut. Naam, memberikan zakat kepada orang-orang yang dikhawatirkan keburukan mereka terhadap diri kita, terhadap kaum muslimin. Naam, ini kita berikan kepada mereka zakat. Hatta yazula ma fi qalbihi, sampai hilang pada orang tersebut, ya, orang yang kita khawatirkan keburukannya, kita berikan zakat pada dirinya sampai hilang dari hati orang tersebut al-haq, kedengkian, kebencian, alal muslimin wal adawah, terhadap kaum muslimin, begitu pula permusuhannya. Nah, ini diantara bentuk at-ta'lif, ya, orang yang bisa juga kita berikan mereka zakat yang masuk pada golongan yang keempat ini. Ada seseorang, mungkin dia ditokohkan atau terkenal dengan keburukannya, yang mana orang tersebut sering, nah, dia mengganggu kaum muslimin. Nah, maka diantara bentuk ta'lif kita melunakkan hati orang tersebut, ya, kita berikan dia zakat. Sehingga dengan demikian, nah, dia tidak lagi mengganggu kaum muslimin, tidak lagi memusuhi kaum muslimin. Nah, ini contoh yang kedua yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin wa ta'ala. Jadi al-mu'allafatu qulubuhum ini tidak terkhusus hanya bagi orang-orang yang baru masuk agama Islam saja. Nah, namun bagi siapa saja, di antaranya orang-orang yang mungkin sering mengganggu kaum muslimin, nah, yang dikhawatirkan keburukannya terhadap kaum muslimin atau permusuhan dia terhadap kaum muslimin, kita berikan dia zakat. Yang mana tujuan zakat itu ialah untuk melunakkan hati dia agar dia tidak lagi mengganggu kaum muslimin dan tidak lagi membenci kaum muslimin. Nah, ini masuk pada golongan yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum. Nah, kemudian Asy bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wakhtalafal ulama hal yushtaratu fil mu'allafati qulubihim an yakuna lahum siyadatun wa syarafun fi qawmihim aw la yushtaratu. Naam, kata beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, mereka para ulama khilaf, ya, berbeda pendapat tentang apakah dipersyaratkan dalam melunakkan hati umat manusia dengan zakat, apakah orang tersebut, orang yang kita lunakkan hati mereka ini adalah orang yang menjadi pemimpin atau orang yang dimuliakan di kaumnya, ataukah tidak dipersyaratkan yang demikian itu? Nah, yani beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka para ulama khilaf tentang apakah yang namanya zakat pada golongan yang keempat ini, ini kita berikan kepada seseorang yang memang dia itu menjadi pemimpin di kaumnya, atau orang tersebut memiliki kedudukan di kaumnya, ataukah tidak dipersyaratkan demikian. Naam. Kata beliau, "Wassahih annahu la yushtaratu." Bahwa yang benar bahwasanya yang demikian memberikan zakat kepada al-mu'allafati qulubuhum, qulubihim, orang-orang yang dilunakkan hati mereka, terkhusus bagi orang yang baru masuk agama Islam atau yang diharapkan keislaman dia, ini tidak dipersyaratkan dia itu harus orang yang pemimpin di kaumnya atau orang yang memiliki kedudukan di kaumnya. Nah, ini tidak dipersyaratkan demikian. Jadi siapa saja. Nah, tapi memang kalau ada seandainya orang yang dia itu pemimpin suatu suku atau suatu kabilah kalau bangsa Arab, nah, dan orang tersebut terpandang di kaumnya, di sukunya, kemudian kita mengharapkan keislaman dia, kita berikan dia zakat, berharap untuk dia masuk ke dalam agama Islam, yang mana ini akan memberikan pengaruh pada orang-orang yang ada di sekitarnya, maka tentu ini lebih baik. Nah, namun dalam mempersyaratkan zakat itu diberikan kepada orang-orang yang dilunakkan hati mereka, nah, adalah orang-orang yang harus memiliki kedudukan di kaumnya atau dia pemimpin di kaumnya, maka ini bukan sesuatu yang disyaratkan. Naam. Baik. Kemudian masyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau mengatakan wasai annahu la yushtarat. Yang benar ialah bahwa tidak dipersyaratkan. Naam, maka zakat itu diberikan umum kepada orang yang dilunakkan hati mereka, baik dia adalah orang yang memiliki kedudukan di kaumnya ataukah tidak. Naam. Hatta, kata beliau, hatta law a'taita faradan minan nasi dutu'allifahu alal Islam kafa. Sampai ya, kalau seandainya engkau memberikan kepada satu orang ya dari umat manusia untuk engkau lunakkan hatinya, yakni kau berikan dia zakat, dia seorang diri, kita berikan seseorang enam zakat taib untuk melunakkan hati dia agar dia itu bisa cinta kepada agama Islam atau masuk ke dalam agama Islam, kata beliau Asy bin Utsaimin, kafa, ini sudah cukup. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian beliau mengatakan, amma idza a'taita fardan minan nasi min ajli an tadfa'a sharrahu fa hadha la yajuz li'anna al-wahida minan nas tarfa'uhu ila wulatil umur fa ya'khuduna haqqaka minhu. Kata beliau Asy bin Utsaimin rahimahullah taala, adapun apabila engkau berikan zakat itu kepada seseorang dari manusia, dari umat manusia, dikarenakan dalam rangka untuk engkau menolak keburukannya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, yakni ini perbedaannya dengan sebelumnya, wallahu a'lam bishawab. Yakni seseorang yang dia mengkhawatirkan keburukan itu pada dirinya sendiri. Kalau yang pertama tadi, seseorang yang memang dia benci kepada kaum muslimin, memiliki permusuhan kepada kaum muslimin secara umum, kalau ini pada diri sendiri, ini perbedaannya. Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau ada seseorang naam yang dia itu melakukan keburukan kepada kita, hal ini bisa kita laporkan kepada penguasa, melaporkan orang tersebut sehingga penguasa bisa mengambil hak kita dari orang tadi yang mengambil hak kita atau yang mengganggu kita. Nah, ini perbedaannya dengan yang pertama dengan yang ini, bahwasanya kalau yang pertama tadi kita memberikan zakat kepada seseorang yang memang orang tersebut dia ini sangat benci kepada kaum muslimin secara umum. Nah, benci dan dengki kepada kaum muslimin. Adapun yang kedua ini person saja. Ada seseorang yang dia itu mungkin enggak senang sama kita, benci sama kita. Kemudian kita berikan zakat kepada dirinya, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala. Kenapa? Karena orang yang membenci kita atau memusuhi kita, nah, secara person saja ini bisa kita laporkan dia kepada pihak yang berwenang atau kepada penguasa. Nah, sehingga mereka bisa, penguasa bisa mencegah orang tersebut keburukannya yang bisa mereka lakukan kepada diri kita. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkaitan dengan golongan yang keempat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, yaitu al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hati mereka terhadap agama Islam. Taib. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan al-khamis. Adapun golongan yang kelima, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, yaitu wafir riqab, orang-orang yang dalam perbudakan. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ذكر العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع. Bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala wa fir riqab ini mencakup tiga jenis. Enam, orang yang dalam perbudakan. Ini maknanya apa? Ternyata maknanya ada tiga. Kata Syekh Ibnu Utsaimin disebutkan oleh para ulama bahwa ayat ini atau golongan yang kelima ini mencakup tiga keadaan. Naam. Keadaan yang pertama, an-naul awal, yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa fir riqab, yaitu ialah antashtariya 'abdan fatu'tiqahu. Engkau memberi seorang budak. Naam. Kemudian engkau merdekakan budak tersebut. Naam. Ini makna wa fir riqab. Taib. Jenis yang kedua, an-na'u tsani, an tusa'ida mukatiban fi mukatabatihi. Yani kita membantu seorang budak mukatib. Ya. Budak mukatib itu disebutkan oleh beliau wal mukatibu huwal abdul ladzi ishtara nafsahu min sayyidihi. Yakni seorang budak yang membeli dirinya dari tuannya. Ada budak dia ingin merdeka. Dia bilang kepada budak, tuannya, "Wahai tuanku, saya ingin merdeka dengan saya membeli diriku dari dirimu sendiri dengan perjanjian." Ini namanya budak mukatib. Naam, seorang budak yang dia merdekakan dirinya sendiri, yakni dia beli diri sendirinya dari tuannya. Naam. Maka ini jenis yang kedua, maksud dari firman Allah Subhanahu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa fir riqab, orang yang dalam perbudakan. Yakni seorang budak yang dia membeli dirinya dari tuannya sendiri. Maka orang yang kedua ini pula berhak untuk mendapatkan zakat. Naam. Asalis, kemudian jenis yang ketiga yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa fir riqab, orang yang dalam perbudakan ialah, kata beliau, antafukka biha asiran musliman indal kufar atau inda ghairihim, yakni engkau membebaskan seorang muslim, tahanan seorang muslim, dari orang-orang kafir atau dari selain orang-orang kafir dengan harta zakat tersebut. Ini makna yang ketiga. Ada seorang muslim yang ditahan oleh orang-orang kafir, ditawan, maka kita bebaskan muslim tersebut dengan zakat, harta yang diambil dari zakat. Kemudian kata beliau, hatta law ukhtutifa muslimun inda unasin zalamatin walam yafkuhu illa bifida'in minaz zakati fala ba'sa. Bahkan kata beliau, sampai kalau seandainya ada seorang muslim yang dia itu diculik oleh umat manusia yang lainnya, orang-orang lain yang zalim, yang mana mereka tidak mau melepaskan muslim tersebut, seorang muslim yang mereka culik tadi, kecuali dengan tebusan uang yang diambil dari zakat, maka kita berikan. Ini tidak mengapa, kata beliau. Ini ma'asyar muslimat rahimani wa rahimakumullah, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala wa fi riqab, orang-orang yang dalam perbudakan. Yang pertama maknanya ialah kita membeli seorang budak kemudian kita merdekakan dia, yakni membeli budak tersebut dengan menggunakan uang zakat dan semisalnya. Uang zakat digunakan untuk membeli budak tersebut untuk apa? Dimerdekakan. Ini boleh. Atau juga kita membantu seorang budak mukatib, budak yang membeli dirinya dari tuannya sendiri, kita berikan zakat tersebut sejumlah uang daib yang dia berikan perjanjian dengan tuannya tersebut, harga atas dirinya kita berikan. Atau yang ketiga, kita membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir atau orang-orang zalim dengan menggunakan harta zakat. Taib, tiga makna ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa fir riqab. Taib, ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Golongan yang kelima dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan as-sadisu, golongan yang keenam dari golongan orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, qauluhu wal gharimin, yakni firman Allah Subhanahu wa taala wal gharimin. Orang-orang yang memiliki hutang. Wal gharim, siapakah al gharim itu? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimah taala, wal gharimu huwa alladhi yakunu fi dhimmatihi dainun la yastati'u wafa'uhu aw yakunu fi dhimmatihi dainun li maslahatin 'amatin wa in kana yastati'u wafa'uhu. Al gharim, orang yang memiliki hutang, ialah huwa alladhi yakunu fi dhimmatihi dainun, yaitu orang yang memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya, atau orang yang memiliki hutang, la yastati'u wafa'uhu, yang dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Ini namanya gharim. Seseorang yang terlilit hutang dan dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Atau kata beliau, seseorang yang memiliki hutang tapi hutangnya itu limaslahatin ammah, untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan umum. Yani dia berhutang atau hutang itu bukan untuk dirinya. Nah, namun hutang itu dikarenakan menyangkut orang lain, walaupun dia mampu untuk membayar hutang tersebut. Taib. Maka dari sini, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, para ulama mereka menyebutkan bahwasanya innal ghurma naw'an, bahwasanya yang namanya orang terlilit hutang itu ada dua jenis. Ya. Anaul awwal al-gharimu li ghairihi. Orang yang terlilit hutang, orang yang punya hutang untuk orang lain. Dia berhutang untuk orang lain. Yang kedua, al-gharimu li nafsih. Seseorang yang memiliki hutang pribadi. Naam. Hutang dia sendiri. Taib. Ini makna dari al-ghurm. Naam. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wal gharimin, golongan yang keenam, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat ialah orang-orang yang memiliki hutang. Naam. Baik hutang itu berkaitan dengan dirinya sendiri yang dia tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut, maka wajib untuk kita berikan dia zakat. Atau hutang tersebut berkaitan dengan orang lain, yakni dia berhutang untuk orang lain, maka orang tersebut dia juga wajib untuk kita berikan zakat, walaupun dia mampu. Ya, dia berhutang untuk orang lain dan dia mampu untuk membayar hutang tersebut, maka kita juga wajib untuk memberikan dia zakat. Dan nanti ada alasannya disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Naam, penjelasan dari apa yang beliau sebutkan tersebut, baik berkaitan dengan orang yang memiliki hutang sendiri yang tidak mampu untuk membayar hutangnya, atau orang yang dia berhutang untuk orang lain. Ini jenisnya seperti apa, atau contohnya seperti apa? Insyaallah taala akan kita sampaikan penjelasan beliau berkaitan dengan golongan yang keenam ini, naam, pada pertemuan yang akan datang. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa yang bisa kita pelajari dan sampaikan pada sore hari ini. Semoga bisa difahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dudunya kita di majlis ini sebagai suatu amalan taqarrub ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bersemangat dalam mempelajari agama Islam atau bersemangat dalam thalabatul ilm. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.